sudah umum. Sudah rahasia umum di negara kita ini, musibah tidak putus-putusnya. Lalu Ustaz mengatakan bahwa kita tidak boleh terburuk sangka. Sementara itu kita melihat dengan mata telanjang sikap-sikap para pemimpin kita di negara sikap pemimpin di negara kita ini dalam kesehariannya lebih mementingkan pribadi atau golongannya ketimbang kepentingan bangsa. Kita lihat dalam pilkada dan sebagainya. Juga dalam masalah korupsi masih saja istilahnya tidak aman, tidak melakukan sebuah orang aman, masih tebang pilih. Lalu apakah boleh atau bagaimana sikap kita, atau bolehkah kita melihat bahwa musibah ini antara lain disebabkan oleh ulah mereka itu? Sementara ini saya mengatakan kita tidak boleh berburuk sangka. Lalu bagaimana yang menurut Ustaz tepatnya terhadap mereka itu, kalau memang ulah mereka itu salah satu Allah mengingatkan kita untuk terjadinya perubahan di negara ini. Lalu dalam menantang korupsi ini saya melihat sikap selama ini adalah asas praduga bersama. Saya melihat asas praduga bersama itu kurang efektif. Yang lebih efektif saya lihat adalah pembuktian asas, pembuktian terbalik. Nah, kita deh sebagai orang Islam kan menurut Ustaz tak boleh berburuk sangka. Kalau asas pembuktian terbalik, sepertinya berburuk sangka. Apakah itu asas itu bertentang dengan agama kita? Sementara itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jawaban yang nanti saya sampaikan wabahwa alam, hanya Allah yang paling tahu. Saya hanya ingin supaya kita lebih hati-hati di dalam berpikir atau berprasangka tentang orang. Itu yang mau saya sampaikan tentang itu. Karena apa? Karena kan Al-Quran juga sudah mengatakan jauhi prasangka, ya. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Artinya kita harus lebih berhati-hati di dalam kita menyangka orang, terutama sangkaan-sangkaan yang negatif. Itu sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Lebih berhati-hati di dalam berprasangka terhadap orang. Tetapi bahwa musibah itu terjadi karena disebabkan dosa, kezaliman, kemaksiatan, saya kira benar. Karena kan Allah tadi sudah mengatakan begitu, bahwa aku tidak menimpakan musibah atau malapetaka itu disebabkan karena sebagian dari dosa-dosa di dunia bidim, sebagian dari dosa-dosa. Cuma kan persoalannya langkah dosa siapa ini? Siapa yang berdosa? Siapa yang paling banyak kezulimannya, kemaksiatannya, sehingga ini menjadi sebab munculnya musibah itu? Nah, itu yang kemudian harus kita berhati-hati kita di dalam melihatnya. Tapi bahwa hubungan antara dosa dengan musibah, dengan malapetaka, saya kira itu sudah bisa kita benar. Cuma harus hati-hati di dalam menunjuk siapa yang berbuat dosanya itu. Ya, kita hanya mengatakan bahwa ya boleh jadi malapetaka ini kan karena dosa ini, karena maksiat ini, karena kezaliman ini. Tetapi kemudian apakah benar dia yang paling berdosa, yang paling berbuat zalim? Kan kita tidak punya kewenangan gitu kan untuk menunjuk atau menuduh seperti itu. Hakim pun kan tadi tetap harus ada etikanya juga gitu kan. Awalnya kan mungkin netral dulu. Setelah dicari, ditelusuri sampai betul bukti-bukti menunjukkan bahwa dia bersalah, kan baru dikatakan sebagai bersalah, sebagai terdakwa, sebagai terhukum. harus ada proses tentu saya untuk sampai kepada kesimpulan untuk mengatakan bahwa Syiah itulah yang memang benar. Kecuali memang kita nyata-nyata tahu, gitu kan. Nyata-nyata melihat, nyata-nyata tampak gitu kan. Dosa, kezaliman, kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh seorang kemudian akhirnya dia sudah itu kecuali. Itu pun juga kan kita tidak berhak untuk menjaga mas. Dia masuk neraka, dia dan sebagainya. Itu pun ada etika, gitu kan, untuk menuju seperti itu. Jadi sesungguhnya pesan yang disampaikan adalah kehati-hatian saja di dalam berprasangka terhadap orang, apalagi sudah jatuh kepada tunjuk menunjuk atau tuduh menuduh mengenai kemungkaran yang dilakukan oleh orang. Tetapi kita boleh berpikir bahwa boleh jadi musibah yang banyak kita alami di negeri ini karena saya kira boleh jadi berpikir seperti itu. Bahkan itu yang kemudian menyebabkan kita berpikir bagaimana langkah untuk merubah, gitu, untuk memperbaiki, bagaimana untuk meminimalkan korupsi, bagaimana untuk supaya konstitusi tidak dilakukan secara terang-terangan, terbuka, bagaimana supaya hujan-hujan jangan sampai, itu boleh saja upaya-upaya untuk meminimalkan kezaliman, kemaksiatan. Cuma tadi ketika tunjuk, menunjuk, menuduh itu yang maksud saya harus lebih hati-hati. Jadi hanya pesan itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Tadi waktu menyebutkan bahwa segala sesuatu sudah tercatat di laut pemaksudnya. Yang jadi pertanyaan begini Pak, apakah kalau sudah tercatat di situ, kita sudah tidak bisa merubah? Kemudian yang kedua, apakah yang tadinya ada satu kejadian yang tadinya seorang muslim yang taat, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang kafir yang taat juga? Apakah itu sudah tercatat di dalam laut maksud? Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan berat karena menyangkut takdir ya. Takdir itu nyaris tidak bisa tuntas dibahas satu hari, dua bulan atau bahkan selama-lamanya karena ada akhirnya perbedaan pemahaman persepsi di dalam menyoroti persoalan takdir itu. Ada yang yakin bahwa segala sesuatunya itu sudah ditentukan, ada yang yakin lagi bahwa tidak, kita yang harus berikhtiar untuk membentuk takdir itu. Tapi yang mau saya soroti adalah ayat tadi kan bunyinya ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Jadi kata Allah, dan musibah apapun, jadi lebih arahnya kepada musibah, malapetaka, musibah atau malapetaka apapun yang terjadi di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga yang terjadi di dalam dirimu, ilahi kita bimbing kembali anhaburaha. Jadi sungguh kata Allah, ini sudah tercatat di kitab, dalam sebuah kitab. Nah, kitabnya dimaksud kalau dibaca terjemahan Al-Quran dalam burungnya lohul makhluk. Jadi itu sudah tercatat katanya di sana. Itu yang pertama yang harus dipertegas. Jadi ayat yang tadi saya bacakan. Nah, ayat berikutnya kan kemudian mengatakan demikian ini kami kabarkan, gitu kata supaya kamu tidak terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa diri kamu, dan juga tidak terlalu bergembira dengan kesuksesan, kenikmatan yang kamu dapat. Kurang lebih begitu. Jadi ada semacam terapi kognitif, terapi berpikir yang ditawarkan oleh Allah ketika kita menghadapi musibah. Jadi kalau kita musibah, ya sudah, salah satunya kata Allah, ini memang sudah kami catat dulu bahwa hal terjadi pada hari itu. Jadi itu akan sedikit mengobati kita. Oh iya. Nah, ketika kita mendapatkan nikmatun, gitu, jangan terlalu bergembira kemudian menganggap bahwa ini akibat ulahku, akibat ulahku. Tidak, itu pun juga sudah tercatat dahulu sebelum penciptaannya. Nah, sebelum penciptaan ini kemudian terjadi lagi itu berbeda pendapat. Apakah sebelum penciptaan musibah itu, gitu, atau sebelum penciptaan bumi dan langit? Itu kalau dimulai mutasir, ada dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan sebelum penciptaan bumi dan langit. Tapi yang kedua, sebelum penciptaan musibah itu sendiri, sebelum kejadian musibah itu sendiri. Nah ini saya kira perbedaan pendapat yang penting, bahwa musibah itu sebelumnya memang sudah ada. Nah yang kedua kan persoalannya, Pak, kalau itu sudah tercatat, kan kita juga tidak pernah tahu tercatatan itu. Jadi kalau sekarang terjadi musibah ini, apakah musibah itu memang awalnya sudah dicatat dulunya begitu, atau sudah ada perubahan juga, gitu kan? Kan mungkin saja ada perubahan. Saya pernah berdiskusi salah satunya dengan Ustaz Abdul Amin yang suka memberikan hari Senin itu mengenai catatan itu. Dia membuat tulisannya kan begini, kan? Ibarat guru itu kan punya catatan tentang murid-muridnya, kan? Yanu pinter, nilainya 7. Yanu agak kurang, nilainya 6. Yanu itu kemampuannya lemah dalam bidang ini, kemudian itu perlu meningkatkan ini. Artinya setiap seorang guru punya catatan tentang murid-muridnya. Dan catatan itu sebenarnya hanya dipegang oleh guru, kan? Sebenarnya kan tidak tahu. Terus pertanyaannya, apakah catatan mengenai murid yang ada di gurunya itu bisa berubah tidak? Bisa, katanya. Kalau tiba-tiba murid itu yang tadinya bodoh dalam tanda kutip, sekarang banyak belajar, kemudian kesetnya naik, maka catatan itu kemudian berubah yang ada di guru itu. Yang tadinya pinter itu kan bagus, tiba-tiba kemudian menurun, jelek, catatan itu pun kemudian berubah. Jadi ini hanya ilustrasi karena untuk menunjukkan bahwa catatan-catatan itu, pertama kita kan tidak tahu seperti apa catatannya, bagaimana murid juga tidak tahu catatan dia yang ada pada guru. Dan yang kedua, ada kemungkinan catatan itu memang bisa berubah. Cuma ketika sebuah peristiwa terjadi, apakah itu catatan awal atau catatan itu yang sudah mengalami perubahan, kan itu tahu juga kita. Kita tidak tahu juga. Ya sudahlah kalau gitu. Catatan itu benar-benar kita katakan pasti kalau sudah benar-benar terjadi. Kalau belum, kita tidak pernah tahu. Takdir itu hanya ada setelah betul-betul terjadi. Nah itulah yang benar-benar memang sudah tercatat di sana. Cuma apakah itu catatan awal atau catatan yang sudah mengalami perubahan, itu pun wallahualam, hanya Allah yang tahu. Jadi bagaimana implikasinya? Sudahlah begini saja. Kita yakin bahwa catatan itu ada. Kita yakin bahwa takdir-takdir itu ada, tapi kita tidak pernah tahu takdir dan catatan itu. Jadi apa? Lakukanlah ikhtiar yang terbaik. Ikhtiarlah terus, sampai kita menemukan takdir-takdir itu. Dengan harapan, kalau kita ikhtiarnya mengarah kepada kebaikan, kita akan mendapatkan takdir-takdir yang baik. Nah, itu saya kira mungkin takdir yang mungkin perlu kita memikirkan dan kita sikapi persoalan akhir dan catatan tentang itu. Terima kasih.